kesalahan sedalam lautan kilafku, sedikit amal yang kulakukan, hinanya aku Tuhan. Namun ku yakin cahayamu akan menyinari hatiku. Ampuni aku, tuntunku di jalanmu. Mata ini, saat ini, tangan ini, sering ku lakukan dosa dan nista. Hati ini tak berdaya, berburuk sangka. Astagfirullah. Allah yang mukallibal qulub tsabit qalbi ala dinika ya Allah. Hanya dirimu kaulah sang pemilik hati. Tinggi gunung kesalahan, sedalam lautan khilafku, sedikit amal yang kulakukan, hinanya aku Tuhan. Namun ku yakin cahayamu akan menyinari hatiku. Ampuni aku, tuntunku di jalanmu. Ini sering ku lakukan dosa dan nista. Hati ini tak berdaya, berburuk sangka. Astagfirullah. Allah ya mukallibal qulub tsabit qalbi ala dinika ya Allah. Hanya sang pemilik hatiku. Mata ini, tangan ini, sering ku lakukan dosa. Hati ini tak berdaya, berburuk sangka. Ya Allah.